Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita mengkaji ayat 103 dari surat Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih, dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Pendengar yang dimuliakan Allah, La yahzunuhumul faza'ul akbar, kejutan yang dahsyat, al-faza'ul akbar, digambarkan dengan hari kiamat dan perhitungan neraka, perhitungan neraca, merupakan hari menakutkan yang dahsyat sekali bagi mereka yang berbuat kejahatan. Hari kiamat, neraca, sirat, jembatan, kitab catatan amal, merupakan sesuatu yang mengejutkan bagi orang yang melakukan kejahatan. Karena apa? Karena semuanya tertulis, terekam dengan rapinya. Tidak saja hanya buku catatan amal, di sana juga ada timbangan amal. Tidak saja itu, diri kita sendiri pun memiliki neraca, sehingga ketika kondisi kita berada pada kondisi yang sangat mengenaskan karena banyak dosa daripada pahala, dan dosa sudah tidak dapat lagi ditolong, maka diri kita sendiri akan menyeburkan ke dalam neraka. Inilah al-faza'ul akbar, kejutan yang dahsyat. Kenapa? Karena dia di luar dari bayangan, prediksi, bayangan, ramalan, di luar dari itu semua. Apa yang dia ramalkan rupanya tidak demikian. Dia meramalkan neraka atau surga hanya beberapa saat dan semua selesai, rupanya berkepanjangan. Dia meramalkan bahwa apa yang dia buat tidak diketahui, rupanya tercatat. Apa yang dia sembunyikan, dia sangka dapat dia tutupi, rupanya amal itu tertimbang. Dan apa yang dia sangka tubuh dia akan membela dia, bahwa tubuhnya malah menjeburkan dirinya ke dalam siksa api neraka. Ini adalah faza'ul akbar, kejutan yang dahsyat bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang banyak melakukan kejahatan. Adapun bagi orang yang beriman, maka la yahzunuhum, mereka tidak sedih dengan kejutan dahsyat ini. Malah mereka berbahagia karena setiap amal yang mereka lakukan tercatat dengan baik, ditimbang dengan baik, dan anggota tubuhnya pun merespon positif atas kebaikan yang mereka lakukan. Tidak saja timbangan, catatan, sirat, tetapi juga para malaikat pun menyambut mereka dengan sambutan yang penuh gembira, dengan berkata salam, selamat, selamat, damai, berada di tempat Darussalam, tempat yang damai. Haza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun, inilah hari yang telah lama kamu nanti-nantikan. Inilah hari di mana engkau akan mendapatkan imbalan yang di luar dari dugaanmu. Kebaikan yang kamu lakukan sedikit dilipat gandakan oleh Allah sebanyak 700 kali lipat. Bahkan berkat rahman dan kasih sayangnya, engkau berhak mendapatkan surga yang di luar dari prediksi kamu sebelumnya. Berbahagialah kita orang yang beriman, karena Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya menempatkan kita di surga Jannatul Na'im. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Perdana, yang akan mengkaji 103 dari surah Al-Anbiya. Yang tersilakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, menarik kalau kita perhatikan beberapa ayat yang menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang beriman akan mendapatkan kebaikan nanti pada hari akhirat. Yang menariknya adalah bahwa ternyata Allah memberikan gambaran kebaikan itu dengan cara secara rentetan kisah mundur ke belakang, bukan maju ke depan. Maksudnya seperti ini, Allah lebih dahulu menjelaskan bagaimana orang-orang yang beriman itu akan masuk ke dalam surga, bagaimana surga itu begitu sangat indah, ya, dan kemudian Allah kemudian mundur ke belakang menceritakan tentang bagaimana la yahzanuhumul fazaul akbaru. Setelah menceritakan surga, baru menceritakan bagaimana kondisi hari kiamat. Ini menarik untuk kita perhatikan bahwa dari satu sisi Allah ingin menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang berbuat baik itu pasti akan wal aqibatul lil muttaqin, akan mendapatkan kebaikan tidak hanya nanti dimasukkan ke dalam surga, tapi sejak hari kiamat itu datang, ya, mereka sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. La yahzanuhumul fazaul akbaru, pada hari itu mereka akan tidak akan merasa sedih pada hari dentam-dentum, ya, pada hari di mana kondisinya hiruk pikuk tidak ketentuan, ya, bukan hanya sekedar tenang saja karena sudah merasa yakin bahwa amal salehnya dan keberimanannya itu akan mendapatkan kebaikan dan mampu menyelamatkan dirinya. Allah utus lagi watatalaqahumul malaikatu, Allah utus malaikat yang menenangkan dan kemudian mengatakan hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun, ini adalah hari yang dijanjikan kepada kamu. Nah, seluruh gambaran kisah yang diceritakan oleh Allah tentang bagaimana surga, bagaimana orang-orang beriman akan mendapatkan juga kebaikan nanti pada hari mahsyar, ini adalah jawaban terhadap keterangan jawaban yang cukup berbeda dengan apa yang akan terjadi dengan orang-orang yang kufur dan menjadi penentang-penentang Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat 96 dari surah Al-Anbiya ini sampai dengan ayat ke-100 kita akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana kondisi hari kiamat terjadi dan bagaimana apa yang akan diterima oleh orang-orang yang kufur. Haza iza futihat ya'juj wa ma'juj. Salah satu tanda hari kiamat itu adalah kaum ya'juj dan ma'juj itu akan turun, akan melakukan kerusakan di atas permukaan bumi, ya. Pada hari kiamat itu syakhisatun absarul ladzina kafaru, terbelalaklah mata orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian dihukum oleh Allah dengan keterangan-keterangan ayat sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi ayat pada hari ini menarik untuk kita kaji lebih jauh bahwa sebenarnya rentetan kisah yang Allah gambarkan tentang bagaimana kebaikan-kebaikan yang akan Dia berikan kepada orang-orang mukmin itu adalah merupakan suatu hal yang sangat besar, ya, merupakan suatu hal yang begitu harus kita dambakan karena tidak hanya selamat masuk ke dalam surga, tapi di dalam prosesnya kita akan mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani, yauma yahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Pada hari itu akan dikumpulkan orang-orang yang bertakwa itu kepada Sang Maha Rahman sebagai utusan-utusannya. Wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda, dan kami akan giring orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar ke dalam neraka dalam keadaan kehausan. Sungguh suatu hal yang begitu sangat jauh berbeda. Orang-orang yang beriman adalah tamu-tamu, seperti utusan-utusan, duta-duta Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan tempat yang baik, sedangkan orang-orang yang melakukan tindakan yang tidak baik, mereka akan digiring sebagaimana digiringnya lembu, disiksa dan sebagainya, dipukuli, wirda, dan juga berada dalam keadaan kehausan. Ini sekali lagi menjadi pelajaran terbesar buat kita, bahwa tidak akan pernah rugi orang-orang yang melakukan kebaikan, karena sekali lagi di dalam proses kehidupan, tidak hanya di akhirat, tidak hanya nanti pada hari mahsyar, tetapi di dalam kehidupan ini juga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan dampak baik kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Salah satu kalimat yang seharusnya kita ucapkan adalah Pada saat kita mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan dunia ini, kita mengatakan haza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun, ini adalah hari atau kebaikan sebagaimana yang telah dijanjikan kepada kamu. Terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita ambil kesimpulan dari tafsir inspirasi hari kiamat dan perhitungan neraca, timbangan, catatan amal, shirath merupakan hari menakutkan yang dahsyat sekali bagi mereka yang berbuat jahat dan kafir. Tapi buat yang mengerjakan kebaikan dan beriman, tidak akan menimbulkan kesedihan atau rasa gelisah. Kebalikannya, penuh harapan dan kebahagiaan. Berbahagialah dan berharaplah kepada Allah dengan surganya. Wa arduha as-samawati wal ard. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.